Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma ba'd. Daki abadani, apa yang dimaksud dengan maf'ul mutlak? Atau isim yang disebutkan sebagai penguat terhadap sebuah perbuatan, atau penjelas terhadap jumlah perbuatan, atau sebagai penjelas terhadap jenis perbuatan. Berapa berarti tiga fungsi daripada maf'ul mutlak. Seperti apa maf'ul mutlak yang berfungsi sebagai penguat terhadap perbuatan? Aba Aisyah, Asia. Fahimtu fahman. Apa artinya? Cara mengartikan fahimtu fahman. Saya benar-benar paham. Menguatkan tentang pemahaman. Mana yang dimaksud dengan maf'ul mutlak pada kalimat fahimtu fahman? Fahman. Fahman maf'ul mutlak. Yang berfungsi sebagai penguat terhadap fi'il. Daripada fahimtu, yaitu pemahaman. Saya benar-benar paham. Abu Razak yang kedua. Yang maf'ul mutlak yang berfungsi penjelas terhadap jumlah 6 perbuatan. Seperti apa contohnya? Qataltu qatlatan. Bagaimana cara mengartikannya? Saya membunuh satu kali bunuh. Satu kali. Tidak berulang-ulang perbuatan. Satu kali. Barakallahu fikum. Saya membunuh satu kali bunuhan. Mana yang disebut maf'ul mutlak? Qatlatan. Qatlatan. Abali yang ketiga. Mana contoh maf'ul mutlak yang berfungsi untuk menerangkan jenis perbuatan? Qataltu qatlan syadidan. Saya membunuhnya dengan pembunuhan yang keras. Mana yang dimaksud dengan maf'ul mutlak? Syadidan. Qatlan. Yang punya maf'ulnya qatlan. Adapun syadidan sebagai apa abadan? Syadidan. Qataltu qatlan syadidan. Syadidan ini sebagai apa? Syadidan. Aba Ilda. Sebagai na'at. Na'at yaitu sifat. Saya membunuhnya dengan pembunuhan yang keras. Syadid. Na'at dia. Na'at apa? Aba Ilda. Na'at kan ada dua. Ada hakiki, ada hakiki. Na'at hakiki. Na'at hakiki. Ini maf'ul mutlak. Apa ketentuan maf'ul mutlak? Abdul Razak. Maf'ul mutlak harus menggunakan masdar. Ya, bentuknya maf'ul mutlak adalah masdar. Nah, bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Bukan isim zaman, bukan isim makan. Bukan juga isim alat. Tapi dia adalah masdar. Masdar adalah isim yang datang pada peringkat ketiga dalam tasrif fi'il. Nah, maf'ul mutlak selalu menggunakan masdar. Ketentuan kedua, Abu Hudzaifah. Selalu mansub. Nah, maf'ul mutlak selalu mansub. Karena termasuk babul mansubat. Barakallahu fikum. Yang ketiga, Abu Hakim. Jika maf'ul mutlak berfungsi sebagai pengeras arti, litakid, ditambah sifat atau idhafah, maka akan berubah menjadi 6 maf'ul mutlak bayanan linau'ihi, menjelaskan macamnya, jenisnya. Seperti apa contohnya? Nazartu nadran tawilan. Nazartu nadran tawilan. Nah, asalnya nazartu nadran, menjelaskan sebagai penguat fi'il. Saya benar-benar melihat. Ketika ditambah sifat, nadran tawilan menjadi penjelas terhadap jenis. 6 jenis perbuatannya. Saya nazar dengan nazar yang panjang. Nah, ketentuan yang terakhir, Marwazi. Nah, untuk membuat maf'ul mutlak li adadihi, menjelaskan jumlahnya, maka samakan saja dengan timbangan fa'latan. Timbangan fa'latan ini disebut masdar apa? Masdar marrah, menunjukkan untuk satu kali. Ya. Satu kali perbuatan. Aklatan, syarbat, syurbatan, asyarbatan, namdarbatan, menunjukkan satu kali. Namanya masdar marrah, ada dalam nam ilmu sarf. Masdar marrah. Masdar yang menunjukkan kejadian satu kali. Nah, masdar dibagi dua. Apa itu masdar? Nah, ada yang dimaksud masdar lafzi, masdar ma'nawi. Apa yang dimaksud dengan masdar lafzi? Aba Ghassan. Masdar yang terambil dari fi'ilnya. Huruf masdar sama dengan huruf fi'ilnya. Seperti apa contohnya? Jalastu julusan. Jalastu julusan. Mana yang maksud masdar? Julusan. Julusan ini diambil dari fi'il jalasa. Huruf pada fi'il julusan sama dengan huruf pada fi'ilnya jalasa. 3 huruf. Apa yang maksud dengan masdar ma'nawi, ya Baramdani? Masdar bukan diambil dari huruf fi'ilnya. Seperti apa contohnya? Jalastu qu'udan. Ini harus banyak mufradat tahu kita. Sinonimnya. Jalasa sinonimnya apa? Qa'ada. Jalastu berarti sama dengan qa'adtu. Qu'udan sama dengan julusan. Nah, seperti kumtu wukufan. Qoma berdiri. Waqafa juga berdiri. Nah, ini barakallahu fikum masdar. Yang keberikutnya barakallahu fikum al-maf'ulu ma'ah. Maf'ul ma'ah. Sudah berapa maf'ul yang kita pelajari? Pertama maf'ul bih. Kedua maf'ul li'ajlih. Ketiga maf'ul fih. Keempat maf'ul mutlak. Kelima maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Apa yang maksud dengan maf'ul ma'ah? Al-maf'ulu ma'ah ismun waqa'a ba'dal wawi allati bima'na ma'ah liyadulla ala syai'in hasala bimusahabatihi. Maf'ul ma'ah adalah sebuah isim yang terletak setelah wawu, yang mana wawu ini memiliki arti ma'a. Wawu padahal artinya apa? Dan. Tetapi wawu di sini memiliki arti ma'a. Bersama. Liyadulla ala syai'in hasala bimusahabatihi. Untuk menunjukkan kepada sesuatu yang terjadi secara beriringan. Maf'ul ma'ah adalah sebuah isim yang terletak setelah waw yang berarti ma'ah. Waw ini artinya ma'ah. Untuk menunjukkan kepada sesuatu yang terjadi secara beriringan. Berarti maf'ul ma'ah ini terletak setelah wawu. Jadi harus ada wawunya. Wawunya ini bermakna ma'a, bukan dan. Padahal wawu kebiasaannya bermakna apa? Dan. Wawu ataf. Tapi di sini wawunya bermakna ma'a. Ma'iyah. Kebersamaan. Mislu contoh sara aliyun wan nahra. Mana isim yang terletak setelah waw yang bermakna ma'a? An nahra. Mansub atau marfu atau majrur? Mansub. Karena maf'ul ma'ah mansub. Wan nahra. Sara aliyun wan nahra. Nah. Bagaimana cara mengartikannya supaya mengandung arti secara bersamaan? Nah, saro apa artinya saro? Berjalan. Ali berjalan bersama sungai. Maksudnya apa? Searah aliran sungai. Nah, sepanjang sungai. Nah, sungai mengalir dengan alirannya. Ali juga berjalan dengan kakinya. Nah. Ini tata bahasa. Nah, satu dari tata bahasa. Saro aliyun wan nahra. Mungkin pada ahli bahasa bisa disamakan dengan bahasa-bahasa lain. Ada enggak di dalam enam bahasa lain seperti ini? Nah. Contoh yang kedua. Saro Ahmadu wasyari al-jadida. Ahmad berjalan bersama jalan baru. Nah, wawunya bersama. Nah. Maksudnya Ahmad berjalan di atas jalan yang baru. Bersamaan. Nah. Yang ketiga, sirtu wal jabala. Saya berjalan dengan gunung. Maksudnya apa? Di lerengnya. Nah. Yang keempat, ja'a abi wa ghurubas syamsi. Ayahku datang bersamaan dengan terbenamnya matahari. Ghurubas syamsi. Maka isim-isim yang mansub yang terletak setelah waw yang bermakna ma ini, itulah maf'ul ma'a. Catatan. Perbedaan waw ataf dan waw maf'ul ma'a. Nah, karena waw sama-sama waw. Nah, kita ingat kembali tentang waw ataf. Datang Muhammad dan Ali. Apa kita katakan? Ja'a Muhammadun wa Aliyun. Kedua-duanya datang pakai waw ataf. Nah. Ya. Baik. Saya makan pisang dan roti. Apa kita katakan? Akaltu al-mauza wal-khubza. Nah, ya. Saya makan roti pisang dan roti. Maunya mau apa ini? Ataf. Nah, bermana dan. Nah, sekarang perbedaan antara waw ataf dan waw maf'ul ma'ah. Yang pertama, kalau sekiranya tepat dijadikan wawu ataf, maka jadikanlah wawu ataf. Seperti dalam contoh, Saro Aliyun wa Ahmadu. Ali berjalan, Ali berjalan dan Ahmad. Kedua-duanya melakukan perbuatan yang sama. Maka yang seperti ini wawunya jadikan wa'ataf. Kalau kedua belah pihak melakukan perbuatan yang sama. Ya. Tetapi kalau sebelah pihak yang melakukan perbuatannya. Seperti saya mengatakan. Roja'tu darsa wal misbaha. Saya memuroja'ah. Mengulangi pelajaran bersama lampu. Ya. Yang melakukan murojaah hanya sebelah pihak. Maka yang seperti ini wawunya jangan dijadikan waw ataf. Jangan dijadikan waw ataf. Maka jadikannya waw ma'i maf'ul ma'ah. Wawunya bermakna ma'a. Tapi kalau saro aliyun wa ahmadu. Di sini jangan dijadikan waw ma'ah. Maf'ul ma'ah. Tapi jadikan apa? Waw ataf. Kenapa? Kedua-duanya melakukan perbuatan yang sama. Nah, jadi kalau antara sebelum wawu dan setelah wawu mengerjakan perbuatan kedua-duanya, nah maka jadikan wawunya wawu ataf. Kalau yang melakukan perbuatannya ada hanya sebelah pihak saja, nah maka jadikan wawunya ma'iyah. Nah. Safara Aliyun wa Ahmadu atau wa Ahmada, mana yang lebih tepat? Kalau wa Ahmada maf'ul ma'ah ya. Kalau wa Ahmadu wa ataf. Mana yang tepat? Wa Ahmadu atau wa Ahmada? Safara Aliyun wa Ahmad. Wa Ahmadu wa Ahmada. Wa Ahmadu karena dua-duanya melakukan safar. Naam, safara Aliyun wa Ahmadu. Nah, ya, begitu. Jadi kalau sekiranya tepat dijadikan wa'ataf, maka jadikanlah wa'ataf. Seperti dalam contoh. Tadi kaidahnya melakukan perbuatan itu sebelah pihak atau dua belah pihak. Yang kedua, wa'u ma'iyah selalu mansub setelahnya. Sedangkan wa'u ataf tergantung kepada ma'tufnya. Iya, tergantung isim yang diikutinya. Kalau wa'u ma'iyah, nah, maka harus mansub setelahnya. Raja'tu ad-darsa wal misbaha. Nah, ja'a abi wa ghuruba syamsi. Nah, kurang tepat kalau dijadikan wa ataf wa ghurubu. Jadi ingat, maf'ul ma'ah selalu mansub. Sedangkan wa'atab tergantung yang diikutinya. Yang ketiga, pelaku pada wa'atab terdiri dari dua belah pihak. Kedua-duanya melakukan perbuatan. Sedangkan pelaku dari wa'u ma'iyah hanya satu pihak. Seperti tadi, ja'a abi wa ghuruba syamsi. Datang ayahku dan bersamaan matahari terbenam. Maka ini sebelah pihak yang melakukan perbuatannya, yaitu datang, kedatangan ayahnya. Barakallahu fiik. Ini maf'ul ma'ah. Selesai dari bab maf'ul. Ada lima maf'ul. Nah, masing-masing pengertiannya jangan tertukar. Dihafal dan contoh-contohnya. Akaltul hubza. Oh, ini maf'ul bih al-hubza. Nah, ya. Darabtu ibni ta'diban lahu. Oh, ta'diban maf'ul li'ajlih. Nah, ya. Qara'tu al-Qur'ana nam yaumal jum'ati. Oh, yauma di sini berarti maf'ul. Maf'ul fih. Nah, ya, seperti itu. Nah. Qara'tu qira'atan sari'atan. Oh, ini maf'ul mutlak. Nah. Dzakartu darsa wal misbaha. Misbaha, ini maf'ul ma'ah. Nah. Nah, kemudian yang keenam, al-halu hal. Hal secara bahasa keadaan. Adapun hal secara istilah ilmu nahu adalah al-halu ismun yudhkaru libayani hayatil fa'ili awil maf'uli bihi hina husulil fi'li. Hal adalah sebuah isim yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan pelaku fa'il, atau untuk menjelaskan keadaan maf'ul bih atau objek. Kapan? Hina husulil fi'li, ketika terjadinya perbuatan. Ketika terjadinya perbuatan. Yang tidak ada siapa ini yang mengundurkan diri? Abu Yazid. Lalu siapa lagi? Abu Ahbab. Kemana Abu Ahbab? tugas kayaknya Bu Ahbab kalau malam Rabu sama malam Kamis kayak ada tugas di orang mertuanya jaga kebun. Abu Nabil. Ya. Apa lagi? Abu Namar Wazi. Nah. Mana abinya Marwazi? Hah? Di rumah? Nyerah? Sedikit lagi. Nah, sedikit lagi. Tawabi sudah selesai. Sudah kita lewat. Nah. Jadi mahal adalah sebuah isim yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan fa'il pelaku atau untuk menjelaskan keadaan maf'ul bih objek ketika terjadinya perbuatan. Jadi hal sebuah isim yang disebutkan untuk menerangkan ya, menerangkan fa'il atau menerangkan maf'ul bih ketika terjadinya perbuatan. Muhammad datang. Siapa yang datang? Muhammad ya, berarti fa'il pelaku. Dalam keadaan apa dia datang? Berkendaraankah datangnya atau jalan kaki kah? Nah, ya, keadaan fa'il diterangkan keadaannya. Itulah hal. Nah. Saya makan dalam keadaan berdiri kah atau dalam keadaan duduk kah? Diterangkan keadaannya. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Seseorang sholat. Sholat dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk. Atau dalam keadaan tidur. Nah, keadaannya diterangkan. Itulah hal yang menerangkan keadaan tersebut. Nah. Atau menerangkan keadaan maf'ul. Saya makan nasi. Dalam keadaan nasi tersebut panas atau dingin. Nah, diterangkan keadaannya. Itu namanya hal. Ya. Saya minum susu. Dalam keadaan susu tersebut panas atau dingin. Diterangkan keadaannya. Inilah hal. Nah, kita lanjut. Hal adalah sebuah isim yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan fa'il atau untuk menjelaskan keadaan maf'ul ketika terjadinya perbuatan. Contoh. Mislu jaa Muhammadun raqiban. Raqiban inilah hal. Datang Muhammad dalam keadaan berkendaraan. Raqiban inilah hal. Menerangkan kedatangan Muhammad. Hal berarti termasuk isim yang mansub. Raqiban. Shalla Aliun jalisan. Ali salat dalam keadaan duduk. Siapa yang terangkan? Ali. Ali sebagai fa'il. Nah. Diterangkan keadaannya oleh hal. Akalal waladu qa'iman. Anak itu makan dalam keadaan berdiri. Barakallahu fikum. Qa'iman berarti hal. Anak itu datang dalam keadaan menangis. Kan begitu? Iya. Ja'al waladu. Menangis apa? Bakian. Dalam keadaan menangis. Ayah datang dalam keadaan gembira. Ja'a abi masruran. Nah, bergembira. Begitu. Nah, inilah menerangkan keadaan fa'il atau menerangkan keadaan maf'ul itulah hal. Datangkan isim mansub. Nah, barakallahu. Wa alamatuhu ayasluha wuku'uhu jawaban likaifa. Tanda daripada hal itu adalah pantas dijadikan sebagai jawaban terhadap pertanyaan bagaimana. Jadi hal itu datang cocok untuk pertanyaan, untuk jawaban pertanyaan bagaimana. Bagaimana Ali datang? Oh, dalam keadaan berkendaraan. Bagaimana Ali sholat? Dalam keadaan duduk. Nah, bagaimana keadaan anak itu makan? Dalam keadaan berdiri. Jawaban li kaifa. Yasluh ayakun jawaban li kaifa. Ya. Nah. Kalau fa'il, jawaban untuk katakan siapa atau apa, kan begitu. Nah, kalau hal, nah, jawaban pantas untuk jawaban kaifa, bagaimana. Wa syartul hali ayyakuna nakiratan. Ini penting, catatan paling penting. Hal itu disyaratkan harus dalam keadaan nakirah. Enggak boleh ma'rifat, enggak boleh ada alif lamnya. Coba contoh di atas. Ja Muhammadun rakiban. Ada alif lamnya? Tidak ada. Nakirah. Shalla Aliun jalisan. Jalisan nakirah. Akala al-waladu qa'iman. Qa'iman juga nakirah. Inilah memang syarat hal tersebut harus nakirah. Wa yakuna sahibuhu ma'rifatan. Sementara yang diterangkan oleh hal tersebut harus dalam keadaan ma'rifat. Yang diterangkan oleh hal disebut sahibul hal. Sahibul halnya harus ma'rifat. Apa arti sahibul hal? Sahibul hal itu yang diterangkan oleh hal itu. Muhammad datang dalam keadaan berkendaraan. Mana sahibul halnya? Muhammad. Pemilik. Nah, maka Muhammad harus ma'rifat. Ja Muhammadun rakiban. Muhammadun ma'rifat? Naam. Kenapa ma'rifat? Karena nama orang. Al-alam. Iya. Karena alam termasuk ma'rifat. Nah, jadi, dua syarat di dalam hal ini. Halnya harus nakirah. Sahibul halnya harus ma'rifat. Yang dimaksud dengan sahibul hal tadi, fa'il atau maf'ulun bih. Barakallahu fikum. Ini hal. Nah, dicukupkan sekian dulu. Diingat besok masalah jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, karena ada kaitannya dengan hal. Nah, hal berupa jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Barakallahu fikum. Taib naktafi bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.